Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitabul ilm. Kita masih seputar tema husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Telah dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Al-Hasan Al-Basri tentang makna husnul khuluq adalah kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi, menahan gangguan. Yang kedua, mencurahkan segala kebaikan. Yang ketiga adalah berwajah yang ceria, berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa ha huna masalah, maka di sini ada permasalahan. Hal nafhamu min hadza anna al-afwa anil jani mutlaqan mahmudun wa ma'murun bihi. Apakah kita fahami dari ini yang telah disebutkan dari pembicaraan ini, bahwasanya memberikan maaf itu terpuji secara mutlak dan diperintahkan kata beliau, qad nafhamu min hadzal kalam, maka kita telah memahami dari pembicaraan ini, anil afa mutlaqan mahmudun wa ma'murun bihi, bahwasanya memberikan maaf itu terpuji secara mutlak dan diperintahkan dengannya. Walakin liyakun ma'luman ladaikum, akan tetapi hendaklah diketahui oleh kalian, anal afwa innama yukhmadu idza kana al-afu ahmada. Hendaklah diketahui ya oleh kalian bahwasanya memberikan maaf itu hanya terpuji jika memberikan maaf itu ya akan mendatangkan pujian ya lebih baik, ya, yakni menjadikan keadaannya itu lebih terpuji. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu dhalimin. Maka barang siapa yang memaafkan dan setelah dimaafkan akan timbul perbaikan, akan menjadi yang lebih baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbu dzalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Dalam surat Asy-Syura ayat 40. Faja'ala al-afwa makrunan bil islah. Maka Allah jadikan dalam ayat yang telah kita sebutkan, ya, Allah jadikan maaf itu bergandengan dengan adanya islah, adanya perbaikan ketika dimaafkan. Wa hal yumkinu ayyakunal afu ghairu islah? Dan apakah mungkin ketika seseorang itu memberikan maaf itu ya bukan sesuatu yang akan memperbaiki? Al-jawab na'am, ya. Qad yakunu hadha alladhi istara'a 'alaika wa jana 'alaika rajulun syarir. Terkadang orang-orang yang bersikap melampaui batas kepadamu, ya, berbuat zalim kepadamu, adalah seorang yang punya perilaku yang jelek, ya, jahat. Ma'rufun bisyari wal fasad, yang dikenal dengan kejelekan dan membuat kerusakan. Falau afauta anhu latamada fi syarrihi wa fasadihi, maka jika engkau memberikan maaf kepadanya, maka niscaya dia akan terus di atas kejelekannya, di atas kerusakannya. Fama huwal afdal hina idzin, maka apakah yang lebih utama pada saat itu? An-na'fu am na'khudha bil jarimah, apakah kita memberikan maaf atau ya memberikan hukuman atas pelanggaran yang dia kerjakan? Al-afdal an-na'khudha bil jarimah li'anna fi dhalika islahan, yang lebih utama adalah kita memberikan hukuman terhadap pelanggaran kezaliman yang dia lakukan, karena dalam hal ini ya, dalam hal itu akan mendatangkan perbaikan. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam, al-islahu wajibun wal-afu mandubun, ya, memperbaiki sesuatu ya dari yang asalnya jelek buruk ya dari hal dalam hal perilaku, maka itu hukumnya wajib. Adapun memberikan maaf itu hukumnya sunnah. Fa idza kana fil afwi fawata al-islah, ya. Fa idza kana fil afwi fawatul islah, fa makna dzalika annana qaddamna manduban ala wajibin. Dan jika dalam hal memberikan maaf itu menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperbaiki, ya, maka makna dari hal itu kita mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Wahada la ta'ti bihi syariah, maka ini tidak datang dengannya syariat, ya, tidak diajarkan di dalam syariat ini. Wa sadaqa rahimahullah, dan sungguh benar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya. Dan ini diterapkan pada berbagai macam permasalahan, ya. Seorang guru ketika misalnya mendidik ya, murid-muridnya, ya, terkadang timbul ya, pelanggaran, dimaafkan timbul pelanggaran ini, ya. Seolah-olah ya, ketika dia terus dimaafkan, maka akan muncul dalam pemikirannya, ah, yang paling yang akan dilakukan oleh ustaz ini, ya. Maka butuh yang demikian itu untuk diberikan hukuman, ya. Hukuman yang mendidik. Wa innani bihadhil munasabah awadu an unabbiha ala mas'alatin yaf'aluha katsirun minan nas biqasdil ihsan. Dan sesungguhnya saya dengan kesempatan ini ingin untuk memberikan tanbih, ya, peringatan atas sebuah masalah yang dilakukan oleh banyak dari kalangan manusia yang niat mereka adalah berbuat ihsan. Wahya antaqa haditsatun min syakhsin fayahlika bisababiha syakhsun akhar. Terjadi sebuah peristiwa, ya, kecelakaan yang muncul dari seseorang yang menyebabkan ya, orang lain binasa dengan sebab dia. Fayati awliya'u al-maqtul, maka datang para wali keluarga orang yang terbunuh dalam kecelakaan itu. Faiskituna diyah an hadzal jani alladhi fa'alal hadif, kemudian mereka keluarganya ya menjatuhkan diyat, yakni tidak ya tidak menuntut diyat denda ya dari orang yang melakukan pelanggaran ini, yang dia melakukan yang dia terjatuh dalam kecelakaan ini dengan sebabnya. Fa'al isqatuhum mahmudun wa yu'tabaru min husnil khuluq aw fi dzalika tafsil, apakah sikap mereka yang tidak menuntut adanya denda itu semuanya terpuji dan teranggap sebagai perbuatan ya, teranggap sebagai akhlak yang baik, atau dalam masalah ini ada perincian? Kata beliau, fi dzalika tafsilun, dalam masalah itu ada perincian. La budda an nata'ammala wa nufakira fi hali hadzal jani. Kita harus memperhatikan tentang keadaan orang yang melakukan pelanggaran ini. Alladzi waqa'a minhu al-hadits, yang muncul darinya peristiwa ini. Hal huwa minan nasil ma'rufin bitahawur wa adamil mubalah. Apakah dia termasuk orang yang ma'ruf, dikenal dengan sikap ngawurnya, serampangannya, tidak peduli akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya, tidak memikirkannya. Hal huwa min at-tarazil ladzi yaqul ana la ubali an asduma shakhsan li anna diyatahu fid durji wal iyadu billah. Apakah dia termasuk dari jenis orang yang mengatakan saya tidak peduli apakah nanti saya akan menabrak seseorang, ya, ketika misalnya balapan liar, misalnya kebut-kebutan di jalan, ya, biasanya ini orang yang baru belajar naik kendaraan bermotor, ya, ya, motorkah, mobilkah, ya, biasanya terpancing untuk, ya, memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi, ya. Biasanya kalau orang yang berasal dari golongan yang berkecukupan, ya, seperti ini ucapannya, ana la ubali an asuma syakhsan li anna diyatahu fid durji. Saya enggak peduli apakah saya nanti akan nabrak orang, ya, karena dendanya itu sudah ada di lemari, ya. Gampang tinggal bayar selesai, ya. Polisi gampang, ya, urusannya. Waliyadzubillah, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Am annahu rajulun hasalat minhu al-janiyah ma kamal at-tahaffud wa kamal al-itizan walakin Allah taala qad ja'ala kulla shay'in bi miqdar. Atau apakah dia termasuk orang, ya, yang muncul darinya pelanggaran peristiwa ini dalam keadaan dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya. Dia berusaha untuk menimbang, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu itu telah ditetapkan takdirnya. Ya, misalnya ada seseorang membawa kendaraan besar, truk misalnya. Dia berusaha untuk sebaik-baiknya di dalam perjalanannya. Ya. Ketika dia bertemu atau menemui sebuah peristiwa yang dia mengharuskan untuk melakukan tindakan, ya. Kalau dia banting setir ke kanan, ya, korbannya puluhan, ya, akan dia tabrak. Kalau dia banting setir ke kiri, ya, yang dia tabrak satu orang dan mobilnya, ya, terguling ke dalam parit, ya. Apa yang harus dilakukan? Maka dia berusaha untuk mencari, ya, mencari korban yang paling kecil atau memilih korban yang paling sedikit, ya. Dan dia sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, ya, ketika mulai perjalanannya, ya, ketika dia sedang melakukan perjalanan, ya. Semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, namun qadallah, ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan demikian, ya. Fal jawab, maka jawabannya, in kana min at-tarazi zani fal afu bihaqqihi aula. Apabila dia termasuk dari jenis golongan yang kedua, maka memberikan maaf terhadap dirinya itu lebih utama. Walakin qoblal afwi hatta fit tarazi zani. Akan tetapi sebelum memberikan maaf meskipun dia termasuk dari jenis golongan yang kedua, yakni orang yang sudah berhati-hati namun tetap terjadi peristiwa itu, ya. Yajibu an nulakhidha hal 'alal mayyit daynun. Wajib bagi kita untuk memperhatikan apakah si mayit itu memiliki hutang, ya. Idza kana 'alaihi daynun fa innahu la yumkinu an na'fuha. Apabila si mayit, si korban tadi memiliki hutang, maka tidak mungkin baginya, bagi kita untuk memberikan maaf kepada orang yang melakukan pelanggaran tadi. Walau afauna fa in afauna fa in afwana la yu'tabar. dan jika kita memberikan maaf, maka maaf kita itu tidak teranggap. Wa hadhihi mas'alatun rubbama yaful anha katsirun minan nas. Masalah ini kadang-kadang banyak manusia lalai darinya. Limadza naqul innahu qabla al-afi yajib an nulahidha hadza 'ala al-mayyit dinun amla? Mengapa kita mengatakan sebelum memberikan maaf wajib bagi kita untuk memperhatikan apakah si mayit itu memiliki hutang atau tidak? Limadza naqulu dzalik? Mengapa kita mengatakan hal demikian? Li'annal warasata yatarakawna al-istighaq li hadhihi diyah min al-mayyit alladhi usiba bil hadis. Wala yuradu istiqahkum illa ba'da dain. Karena ahli waris dari korban tadi, ya, dia akan mendapatkan hak, ya, dari denda ini yang diterima oleh si mayit, ya, dengan sebab kecelakaan yang terjadi padanya. Dan tidaklah diberikan hal itu kecuali setelah ditunaikan hutangnya, ya. Yani, ya, si mayit tentunya memiliki ahli waris, dan tidaklah, ya, para ahli warisnya itu akan mendapatkan warisan dari jenazah tadi, si mayit tadi, kecuali setelah ditunaikan hutangnya. Walihada lamma dzakarallahu al-mirats, oleh karena ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah warisan, qal, Allah berfirman, mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin. Ya. Warisan itu dibagikan setelah ditunaikan wasiat, ya, wasiat kepada selain ahli waris, ya, sesuai dengan kadar yang ditetapkan dalam syariat. Yusi biha, yang diwasiatkan oleh si mayit, ya, au dainin, atau hutang, ya, setelah ditunaikan hutangnya. Hadhihi mas'alatun taqfa 'ala katsirin minan nas. Masalah ini banyak sekali manusia tersamarkan darinya. Wa 'ala hadza fanaqul, oleh karena ini, di atas ini, maka kita katakan idza hasalat haditsatun 'ala syahsin, ya, 'ala syahsin ma fa madza, apabila terjadi sebuah peristiwa kecelakaan pada seseorang kemudian dia meninggal dunia, fa innahu qabla an yuqaddima warasatuhu 'ala al-afwi nangdur fi halil mujani 'alaih. Ya. Maka sebelum ahli warisnya mendahulukan untuk memberikan maaf, maka hendaklah kita memperhatikan tentang keadaan orang yang terjadi pelanggaran padanya. Fa in kana 'alaihi dainun la wafa'a lahu ila minadiyah fala afwa. Apabila dia memiliki hutang dan dia tidak mampu menunaikan hutang tadi kecuali dengan adanya diat yang dibayarkan kepadanya, maka tidak ada maaf, ya, yakni yang melakukan pelanggaran harus membayar diat dalam rangka untuk membayar hutang si mayit tadi, ya. Li'anna daina muqaddamun 'alal miras, karena hutang itu didahulukan dari, ya, memberikan warisan. Wa illam yakun 'alaihi dainun, apabila dia tidak memiliki hutang, nazarna fi halil jani, kita perhatikan keadaan orang yang melakukan pelanggaran. Fa in kana minal mutahawirin fatarkul afi anhu aula, apabila dia termasuk orang-orang yang bersikap serampangan, ya, bertindak tidak memperhitungkan segala sesuatu, tidak peduli akibat apa yang dia kerjakan, maka tidak memberikan maaf kepadanya itu lebih utama. Wa illam yakun minhum nazarna fi warasatil mujani alaih, apabila, ya, hal itu tidak ada dari mereka, ya, yang menjadi korban itu tidak ada hutang, kemudian yang melakukan pelanggaran itu juga bukan orang yang bersikap serampangan tadi, ya, orang yang telah berhati-hati. Nadharna fi warasatil mujani alaih, maka kita perhatikan kepada ahli waris orang yang terjadi pelanggaran padanya. fa in kanu ghaira mursyidin fala yamliku ahadun isqata haqqihim minal mujani alaih. Apabila ahli warisnya itu bukan orang-orang yang mursyid, ya masih anak-anak kecil, maka tidaklah salah seorang dari mereka memiliki hak untuk menjatuhkan, ya. Tidak memiliki hak untuk menjatuhkan, tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkan haknya mereka dari orang yang terjatuh, tertimpa peristiwa kecelakaan itu. Ya. Wa in kanu mursyidin fal afu fi hadhil hal afdal. Apabila mereka dari orang-orang yang mursyidin, orang-orang yang telah faham, maka memberikan maaf dalam keadaan ini lebih utama. Yakni, ya, apabila yang meninggal dunia tidak memiliki hutang, kemudian yang melakukan pelanggaran adalah orang yang telah bersikap hati-hati. Ya. Demikian pula ahli warisnya adalah orang-orang yang mursyid, ya, orang-orang yang mursyid telah memiliki hak atau telah bisa memberikan keputusan, ya, apakah dia memberikan maaf atau tidak. Ya. Walhasil, ya, kesimpulannya, anna min husnil khuluq al-afwa 'anil nas, ya, bahwasanya termasuk dari akhlak yang baik adalah memberikan maaf kepada manusia. Wa huwa badlun nadza. Dan ini termasuk dari mencurahkan kebaikan. Li'anna badlan nadza imma i'ta'un wa imma isqatun wal afu minal isqat. Karena mencurahkan kebaikan itu bisa memberikan sesuatu atau menggugurkan hak, dan memberikan maaf termasuk dari bentuk menggugurkan hak, ya, yang harus dia peroleh dari orang lain. Wa amma talaqatul wajhi, adapun, ya, memiliki wajah yang berseri-seri, ya, bersikap ceria ketika bertemu dengan saudaranya, fahiya ayyakunal insanu talikul wajhi, ya, wadidu talikil wajhi abusul wajhi. Yani seseorang itu berusaha untuk bersikap ceria, memiliki wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya, dan lawan dari hal ini adalah orang yang memiliki muka masam, ya, bermuka masam. Walihada qala nabi alaihi salatu wasalam, oleh karena ini nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin, ya. Jangan engkau remehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun kebaikan itu hanya berupa engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Talaqatul wajhi tudkhilu surur ala man qabalaka. Maka wajah yang berseri-seri itu akan memasukkan rasa gembira kepada orang yang engkau temui, ya. Wa ala man tajahalaka, dan kepada orang yang engkau tuju, ya, atau datang kepadamu. Wa tajlibul mawaddah wal mahabbah, dan akan mendatangkan, ya, kecintaan, kasih sayang. Wa tujibu insirahul qalbi, ya, wa tujibu insirahul qalbi, dan mendatangkan, ya, hati yang lapang. Bal tujibu insiraha as-sadri minka wa mimman yuqabiluka, dan bahkan akan mendatangkan rasa lapang dalam dada pada dirimu, demikian pula orang yang engkau temui. Wa jarrib tajid, cobalah maka engkau akan dapat hal yang demikian itu. Lakin idza kunta abusan fa inan nasa yanfiruna minka, akan tetapi apabila engkau bermuka masam, maka sesungguhnya manusia itu akan lari darimu. Wa la yansarihuna bil julusi ilaika, mereka tidak akan merasa lapang, ya, gembira, senang untuk duduk bersamamu. Wala bitahaddus ma'aka, demikian pula tidak akan senang untuk berbicara denganmu, berbincang-bincang denganmu ketika engkau bermuka masam, ketika bersemu dengan saudaramu. Wa rubama tusabu bimaradin khatir sama bidhaqti, dan kadang-kadang, ya, engkau akan ditimpa dengan sakit yang berbahaya, ya, ini ketika engkau senantiasa bermuka masam, apakah dirimu atau orang yang engkau temui, ya, dengan penyakit yang dinamakan dengan ad-dhabti, ya. Ya mungkin darah tinggi, ya, tekanan darah tinggi. Fa inna siraha sadri wa talaqat al-wajhi min akbaril aqaqir al-mani'ah min hadza dza, ya, dza ad-dhabti. Karena dada yang lapang, wajah yang berseri-seri, itu termasuk obat yang paling mujarab, ya, yang paling besar, yang mencegah dari penyakit ini, penyakit tekanan darah tinggi. Walihada fa innal atiba yansakhuna man ibtulia bihadza da bi ayyabta'ida amma yuthiruhu wa yaghdabuhu. Oleh karena ini banyak dari kalangan para dokter yang menasihatkan orang yang tertimpa dengan penyakit ini untuk menjauhi segala sesuatu yang mempengaruhinya, yang membuat dia marah. Li'anna dzalika yazidu fi maradihi, karena hal itu akan menambah sakitnya. Ya. Fa talaqatul wajhi, ya, taqdi ala hadzal marad, maka wajah yang berseri-seri itu akan meringankan penyakit ini. Li'anna al-insan yakunu munsarikha sadri mahbuban. Ya. Mahbuban ilal khalqi. Karena seseorang yang memiliki dada yang lapang itu akan dicintai di tengah-tengah makhluk yang lainnya, manusia yang lainnya. Hadhil usul salasah allati yaduru alaiha husnul khuluq fi muamalatil khalqi. Ini tiga perkara yang berputar di atasnya akhlak yang baik dalam masalah muamalah kepada makhluk, ya. Badlun nada, mencurahkan segala kebaikan, ya. Wa kaful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajhi, ya, memiliki wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Wa mimma yambagi ayya'rifa atau ayyurafa min husnil khuluq, ya, husnul muasyarah, ya. Dan termasuk yang sepantasnya untuk diketahui dari akhlak yang baik, termasuk dari akhlak yang baik adalah baik dalam bergaul dengan keluarganya. Bi ayyakunal insan ma'aman yu'asiruhu min astiqa'ihi wa aqaribi ma'aman yu'asiruhu min astiqa'a wa aqariba wa ahlin. Dengan cara seseorang itu ketika bersama orang-orang yang dia bergaul dengannya dari sahabat-sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, yakunu husnul asrah ma'ahum, husnul usrah ma'ahum, dia menjadi orang yang bagus pergaulannya bersama mereka. La yadiku bihim wala yudayiku alaihim, dia tidak merasa sempit ketika bergaul dengan mereka, dan dia juga tidak melakukan perbuatan yang menjadikan orang-orang dekatnya itu merasa sempit, ya. Bal yudkhilu surur alaihim biqadri ma yumkinuhu fi qududi syariatillah, ya. Bahkan hendaklah dia berusaha untuk memasukkan kegembiraan kepada mereka sesuai dengan kadar yang memungkinkan, ya, selama masih dalam batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadzal qaid labudda minhu, maka qaid ini, ya, itu harus, ya, catatan ini harus diperhatikan. Ani ayyakuna fi hududi syariatillah, yakni ketika dia berusaha untuk memasukkan kegembiraan kepada orang-orang dekatnya, sahabatnya, keluarganya, kerabatnya, ya, harus, ya, sesuai dengan batasan-batasan syariat, ya. Di anna minan nas man la yasiru illa bima'siyatillah wal iyadu billah wa hadza la yuwaffaq alaihi, karena sebagian manusia tidaklah dia mampu untuk bergembira kecuali dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dibenarkan, ya. Lakin idkhala surur ala man yattasilu bika min ahlin wa astiqa' wa qarib min husnil khuluq, akan tetapi masukkan kegembiraan kepada orang-orang yang berhubungan denganmu, apakah keluarga, sahabat, kerabat, ya. Itu termasuk dari akhlak yang baik. Ini hukum asalnya, ya. Walihada qala Nabi alaihi salatu wasalam, oleh karena ini Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna khairakum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik ketika bergaul dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik ketika bergaul dengan keluargaku. Wa katsirun minan nas ma'al asaf syadid yusinul khuluq ma'an nas. Kebanyakan manusia sangat disayangkan, mereka melakukan akhlak yang baik, berakhlak yang baik kepada manusia yang lainnya. Misal kepada rekan bisnisnya, dia orang yang memiliki usaha, misalnya pemborong, membangun sebuah rumah, maka ketika dia berbicara kepada kliennya, orang yang minta diborongkan rumahnya, bermanis muka, berwajah ceria. Namun ketika dia kembali kepada keluarganya, bersikap keras, Ini contohnya, salah satu contohnya. Walakinnahu la yusinul khuluq ma'a ahli, akan tapi dia tidak berakhlak yang baik bersama keluarganya. Wa hadza khata'un wa qalbun lil haqa'iq. Maka ini kesalahan, Kaifa tusinul khuluq ma'al aba'id wa tusiul khuluq ma'al aqarib? Bagaimana engkau berakhlak yang baik kepada orang-orang yang jauh hubungannya denganmu, sebaliknya engkau berlaku buruk, berakhlak yang buruk kepada orang-orang yang dekat denganmu, kepada sahabatnya, temannya, maka dia bisa bergembira, tertawa-tawa, bisa memberikan, menginfakkan hartanya untuk menyenangkan saudaranya, namun tidak dilakukan kepada keluarganya. Fal aqarib ahakun nas bi antuksina ilahim as-suhbah wal usyrah. Maka terhadap kerabat, keluarga dekat, itu lebih mereka. Maka kerabat adalah manusia yang paling berhak untuk engkau berbuat ihsan kepada mereka, dalam hal persahabatan, dalam hal pergaulan, Walihada qala rajul, oleh karena ini, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nas bi suhbati aw bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku bersahabat dengannya? Atau untuk aku berlaku baik ketika bergaul dengannya? Qal, maka Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Qala sumaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuk. Qala sumaman, qala abuk. Fi tsalitsah aw ar-rabi'ah. Kemudian yang berikutnya Rasul ditanya, lalu siapa lagi? Baru dikatakan ayahmu pada kali yang ketiga atau yang keempat. Maka ini menunjukkan semakin seseorang memiliki kedekatan dengan kita, maka dialah yang lebih utama untuk kita berakhlak yang baik kepadanya. Di sini disebutkan yang pertama adalah ibumu, disebutkan sebanyak dua kali atau tiga kali, baru setelah itu ayahmu. Walhasil, simpulannya, anna ihsanal usrah ma'al ahli wal ashab wal aqarib kullu dzalika min husnil khuluq. Bahwasanya berbuat ihsan dalam hal pergaulan bersama keluarga, sahabat, kerabat dekat, semua hal itu termasuk dari akhlak yang baik. Wa yambaghi lana fi hadhil marakis as-sayfiyah anastaghila wujuda syabab bikhaythu numarinahum ala isanil khuluq. Dan sepantasnya bagi kita dalam markas ini, markas pada musim panas, majlis pada musim panas ini, untuk kita menyibukkan dengan adanya para pemuda yang berkumpul untuk membiasakan mereka memiliki akhlak yang baik, litakuna hadhil marakis marakis ta'limin wa tarbiyah, agar markas ini menjadi markas ta'lim, demikian pula tarbiyah, mengajarkan ilmu, demikian pula memberikan bimbingan berupa akhlak dan adab. Li'annal ilma biduni tarbiyatin yakunu dararuhu aktsar min naf'ihi. Karena ilmu itu tanpa tarbiyah, tanpa pendidikan, tanpa bimbingan, itu madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Lakinna ma'at tarbiyati yakunul ilmu mu'addaban atau mu'addiban linatijatihi al-maqsudah. Ya. Akan tetapi disertai dengan adanya tarbiyah, adanya bimbingan, ya, dalam hal perilaku, dalam hal perbuatan, maka ilmu itu akan mendidik, ya, untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Walihada qala Allahu ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana li basharin ayu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwata thumma yakula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak sepantasnya bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya Alkitab, kemudian hukum, kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia yang lainnya, jadilah kalian hamba-hambaku, ya, yang kalian ibadah kepadaku dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi, ya, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang rabbani, disebabkan karena ilmu yang kalian pelajari, ya, kitab yang kalian pelajari, ya. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bantahan terhadap orang-orang ahlul kitab, ya, yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau memerintahkan kepada mereka untuk iman, ya, menyeru mereka kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka ahlul kitab mengatakan, apakah engkau wahai Muhammad ingin untuk kami beribadah kepadamu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bantahan, maka nali basharin, ya, tidaklah pantas bagi seseorang, ai mustahil, ya, bagi seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepadanya dengan diturunkan kitab kepadanya, diajarkan ilmu kepadanya sesuatu yang belum dia ketahui sebelumnya, diutus kepada manusia yang lainnya untuk mengatakan kepada manusia yang lainnya, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku, ya, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada, ya, maka ini termasuk sesuatu yang paling mustahil, ya, yang muncul dari kalangan salah seorang dari kalangan para nabi. Maka para nabi adalah makhluk yang paling sempurna secara mutlak, ya. Maka perintah-perintah mereka tentunya sesuai dengan keadaan mereka, ya. Maka mereka tidaklah memerintahkan kecuali dengan perkara-perkara yang mulia, ya. Karena mereka adalah manusia yang paling agung, ya. Mereka adalah orang-orang yang paling melarang dari perkara-perkara yang buruk, ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menyebutkan dalam ayat ini, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tatrusun. Akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani, yang disebabkan karena kalian mempelajari alkitab, ya. Yakni, akan tetapi, ya, mereka hendaklah mengajarkan, yakni mereka mengajarkan agar kalian, agar mereka yang didakwahi itu menjadi orang-orang yang rabbani, yakni sebagai ulama, ya, orang-orang yang berilmu, kama bersikap hikmah, ulama lembut, ya, mu'allimina linnas wa murabbihim bisigharil ilmi qabla kibarih, mengajarkan ilmu kepada manusia, mendidik dengan ilmu yang sederhana, yang sedikit kecil sebelum mengajarkan yang besar, kemudian beramal dengan itu semua, ya. Maka mereka para nabi, ya, adalah orang-orang yang memerintahkan kepada ilmu dan amal, dan memerintahkan untuk mengajarkan hal itu, ya, yang itu semua adalah sumber kebahagiaan, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhihi fa'iratul ilmi, ayyakunal insan rabbaniyan bimakna murabbiyan ibadillah ala syariatillah. Ya. Ini adalah faedah dari ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang ilmu, pemahaman, maka hendaklah dia menjadi seorang rabbani. Dengan makna dia mendidik ya, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencontoh para nabi dan rasul. Fahadihi al-marakiz allati na'malu min al-qa'imin 'alayha ay yaj'aluha midana litasabuk fil ahlak al-fadilah wa minha husnul khuluq. Ya. Maka markas yang kita perhatikan ini, ya, kita buat ini, ya, kita jadikan sebagai sarana untuk berlomba-lomba, ya, dalam akhlak yang utama, ya, dalam akhlak yang baik. Wa husnul khuluq yakunu bitab'i wa yakunu bitatabbu. Maka akhlak yang baik itu bisa berasal dari tabiat seseorang, bawaan dari lahir, dan bisa sesuatu yang diusahakan, ya. Kama taqaddam, sebagaimana hal itu dijelaskan sebelumnya. Wa husnul khuluq bitab'i akmal min husnil khuluq bitatabbu. Maka akhlak yang baik karena tabiat bawaan, ya, itu lebih baik, lebih sempurna daripada akhlak yang baik dengan cara belajar, ya, berusaha untuk melatih dirinya memiliki akhlak yang baik. Wa ataina ala dzalik bidalilin wa huwa qaulur rasul alaihi salatu wasalam. Maka kita datangkan atas hal itu dalil dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam, bal jamalakallahu alaihima. Bahkan sikap al-khilmu wal anah yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah sesuatu yang disematkan bawaan lahir dari sahabat yang datang kepada beliau. Wa husnul khuluq bitatabbu qad yafutul insan fi mawatinin katsirah. Fi mawatina katsirah. Ya. Dan akhlak yang baik, ya, yang berasal dari sesuatu yang diusahakan, hasil latihan, ya, kadang-kadang seseorang itu terluputkan dalam banyak kesempatan. Li'anna husnal khuluq bitatabbu yahtaju ila mumarasatin wa ila mu'anatin wa ila tadzakkur inda wujudi kulli ma yasiru insan. Karena akhlak yang baik, ya, yang diambil dari latihan itu butuh kepada latihan yang terus menerus, butuh usaha yang keras, ya, dan butuh untuk terus muzakarah, ya, melatihnya ketika dia bertemu dengan sesuatu yang mempengaruhi seseorang. Walihada ja'a rajulun ila rasul alaihi salatu wasalam, oleh karena ini datang seseorang kepada Rasul alaihi salatu wasalam, qal, maka dia mengatakan, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Maka Rasul memberikan wasiat kepadanya, la taghdab. Faradada miraran, qala la taghdab. Jangan kamu marah. Rasul mengulang-ulangi wasiatnya. Dia bertanya kembali dengan meminta wasiat, maka kembali Rasul mengatakan, la taghdab. Jangan engkau marah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah wa inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah, ya, kekuatan itu adalah kuat dalam hal, ya, mampu mengalahkan musuhnya dalam bergulat, ya. Wa inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya saja kekuatan orang yang dikatakan kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.